Mengapa adik wajahmu kini muram selalu? Betapa tidak, betapa tidak sedih hatiku. Coba terangkan apa maksudnya, ku ingin tahu. Hapuskan air matamu, jangan menangis sayang. Sungguh katamu kan ku doakan. Hapuskan air matamu, jangan menangis sayang. Sungguh katamu kan ku doakan.